Yen ono kurangku, yen ono salah luputku, ngomong terus terang sayangku. Ojo mbok pendam dewe, ojo sambat rono rene, aku sama dikawin nyaman liyane. Samar. Khawatir, kamu khawatir kehilangan. Ambya. Wer. Mbak Dinda Teratu. Rungokno ya. Aku mungene anane sayang, mung wong biasa sing lagi berjuang ngadepi kahanan. Ati sing sering kelaran, bola bali mung tinggo dolanan. Yen ono kurangku, yen ono salah luputku, ngomong terus terang sayangku. Ojo mbok pandem dewe, ojo sambat rono rene, aku sama dikawe nyaman liyane. Ngerti yo sayang, aku wegah kelangan, siji-siji ne kowe. Gak mau kisah kisinan terulang lagi. Jangan sampai kita terpisah lagi ya. Makanya aku samar kehilangan kamu. Helah. Yen ono kurangku, yen ono salah luputku, ngomong terus terang sayangku. Ojo mbok dewe, ojo sambat rono rene, aku samar digawe nyaman liyane. Jangan terulang. samar. Samar. Gak pakai rinda. Lagune uwe. Iya.